الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca al-intikhabat wa ahkamuha fil fiqhil islami. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-matlabu thani musyarakatul jahili fil intikhabat. Keterlibatan orang yang bodoh dalam pemilu. Min abrasil iskalat, problem yang paling menonjol, alati wujihat ilal intikhabat al-mu'asirah, yang ditujukan kepada pemilu kontemporer, adalah toleransi pemilu terhadap semua manusia untuk terlibat dalam kegiatan pemilu dengan menutup mata level dan kemampuan ilmiah mereka. Dan telah lewat bahasan tentang hal ini di hukum pemilu, dan telah kami jelaskan di bahasan tersebut bahasanya realita ini tidaklah sah untuk dijadikan sebab melarang pemilu secara mutlak. Bal maraddu dzalika, namun inti masalah ini adalah berkaitan dengan maslahat syariah. Fa idza iqtadat al-maslahatu syariah, maka jika maslahat syariah mengharuskan untuk al-luju memanfaatkan ya intikhabat, pemilu boleh, dan jika tidak maka tidak boleh. Binaan ala mataqarrara, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka bukanlah syarat pemilih harus seorang yang berilmu atau seorang spesialis dalam ilmu. Bahkan yustarat, disyaratkan padanya adalah dia memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan. Allati yantakhibu fiha, yang dia menjadi pemilih dalam hal itu. Yatamakkanu, dia memiliki kemampuan melalui hal itu untuk mengetahui siapa yang berhak dan layak laha untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, ayakuna ladaihi ma'rifatun, hendaklah dia mengenal orang yang dia pilih. Dan satu hal yang tabii, satu hal yang wajar, hina pada saat itu, ayakuna samata, di sana terdapat perbedaan yang besar di antara para pemilih dalam pengetahuan tentang kepemimpinan dan orang-orang yang layak untuk jadi pemimpin. Akan tapi semua para pemilih haruslah memiliki kadar terendah dari pengetahuan tentang kepemimpinan dan orang yang layak untuk mendudukinya. Maka jika pemilih itu tidak tahu, jika pemilih itu bodoh, tidak mengetahui kepemimpinan dan tidak bisa membedakan orang yang layak untuk menjabat sebagai pemimpin, fala yasihum man mislu hada, maka orang semacam ini tidak sah untuk menjadi pemilih. Karena kegiatan dia memilih sayakunu mabaniyan, akan berdasarkan kebodohan, takhmim dan prasangka dan tebak-tebakan. Dan ini adalah bagian dari istihanah, meremehkan pentingnya kepemimpinan, dan istighfar meremehkannya. Maka tidak boleh bagi sistem untuk mengizinkan orang yang memilih tanpa ilmu, supaya orang-orang yang berada dalam sistem tidak menjadi sekutu mereka dalam dosa. Ini, maka orang yang bodoh harus dicegah, apalagi orang yang punya keterbelakangan mental atau orang gila, ya, maka tentu lebih tidak boleh memilih. Sistem atau kemudian yang mengizinkannya, beliau katakan bersekutu dalam dosa. Fa'ala nizamil islami, maka jika sistem itu adalah sistem di negeri tersebut berdasarkan Islam, ayamna amsala ha'ula'i minal musyarakah, mencegah orang-orang semacam ini untuk terlibat dalam pemilu, danlah dia buat surut sejumlah syarat yang menghalangi mereka untuk mendapatkan keberhaan memberikan suara. Dan inda ta'amul, dan pada saat direnungkan kita jumpai bahasanya kelompok orang yang terlarang untuk memilih ini merupakan kelompok yang sedikit di masyarakat modern. Karena mayoritas manusia, meskipun mereka bukanlah ulama dan spesialis, akan tetapi mereka memahami solahiyatal wilayah, di otoritas kepemimpinan dan perannya, dan sifat yang wajib dimiliki oleh orang yang menjabat kedudukan tersebut. Kemudian syurutul muntakhib, syarat bagi pemilih. Al-intikhab, pemilihan dengan bentuk al-haliyah saat ini tidak dikenal oleh para ulama fikih terdahulu. Wahinaha, pada saat itu maka tidak perlu adanya kegiatan ijtihad untuk menentukan syarat yang harus terpenuhi finnakhib pada diri seorang pemilih. Maka kemudian kesimpulannya, asyartul awal, syarat yang pertama adalah muslim. Maka labbudda, tidak boleh tidak, seorang pemilih tidaklah seorang muslim. Maka orang kafir tidaklah sah menjadi pemilih, supaya dia tidak memiliki ta'thirun, pengaruh, ala wilayatil muslimin, atas kekuasaan atau kepemimpinan milik kaum muslimin. Illa, kecuali dalam satu kondisi di mana pilihan mereka tidak memiliki efek bagi wilayah, bagi kekuasaan, fil intikhobat, dalam pemilu, maka tidak mengapa melibatkan mereka ketika itu. Yang kedua, berakal tidak sah intikhobul majnun, pemilihan yang diberikan oleh orang yang gila, karena dia tidak punya kemampuan untuk memilih dan membedakan. Maka membolehkan as-samah, membolehkan orang gila untuk memilih. Maha, dalam kondisi demikian, maka ini adalah bentuk istihanah, meremehkan kekuasaan, kepemimpinan, dan itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Syarat yang ketiga, usia. Labbudda, harus ayakunan nakhib, seorang pemilih itu telah sampai usia yang memungkinkan di usia ini untuk mengetahui ini kepemimpinan dan membedakan orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Walaisa tsammata, dan di sana tidak ada usia tertentu, balik-balik atau yang lainnya. Yu'allaqu al-hukmu bihi, yang hukum dikaitkan dengannya. Di mana tidak boleh memilih manakala umurnya kurang dari itu. Li'anna hadha mimma yakhtalifu, karena ini satu hal yang beda-beda. Wa yarji, dan rujukan dalam masalah ini adalah maslahat syar'iyah, liyatimma, supaya terwujud penentuan usia yang cocok. Ya sari totan, dengan syarat ala yang kustidalah kurang usia tersebut dari umur yang di umur tersebut seorang pemilih punya kemampuan untuk membedakan kepemimpinan dan orang-orang yang layak jadi pemimpin. Syarat yang keempat, pengetahuan tentang kepemimpinan dan orang yang layak untuk memimpin, dan pengetahuan tentang murosyah, calon yang akan menjabat jabatan pimpinan. Maka nakhib, haruslah seorang yang mengetahui kepemimpinan dan kriteria orang yang memimpin, sehingga dia yakhtar, memilih orang yang layak untuk memimpin. Maka jika dia tidak mengetahui kepemimpinan, tidak bisa membedakan orang yang layak memimpin, maka tidak sah menjadi pemilih. Li'alla yakuna an-nizam syarikan fi ismil ikhtiyar bighairi ilmin, supaya sistem tidaklah bersekutu dalam dosa memilih tanpa ilmu. Ya, kemudian syarat yang kelima, kata beliau, tidak adanya kondisi alati yaghlibu ala dhanni, ada sangkaan kuat bahasanya satu person itu akan jatuh dalam pemilihan yang haram, yaitu pilihan hanya berdasarkan fanatisme, suap, dan semacam itu. Karena tidak boleh takdir pengaruh dari hal-hal semacam ini dalam kepemimpinan. Wa dzalika bi ayyumna kullu man urifa min halihi al-fisqu. Dan itu dengan dilarang semua orang yang diketahui dia adalah orang fasik, yang yudhannu bi sahibihi, yang ada sangkaan bahasanya orangnya itu akan meremehkan kepemimpinan. Aw yakunu ala halin min ta'assub al-qubali, atau dia dalam satu kondisi fanatik terhadap suku dan partai. Yuklamu minhu, diyakini darinya bahasanya pilihannya tidak akan ada kecuali karena maksud-maksud tersebut. Maka idealnya tidak boleh ada izin bagi mereka-mereka untuk memilih, karena sangkaan kuat dalam pilihan mereka annahu sayakunu ikhtiyaran muharraman, adalah pilihan yang haram, dan tidak boleh membantu orang untuk melakukan hal yang haram. Syarat yang keenam, dia adalah syarat umum, termasuk di dalamnya semua hal yang mewujudkan maslahat syar'iyah. Maka jika maslahat tatahakkuk akan terwujud min khilal, melalui wada'i dibuatnya beberapa syarat dan kaedah, maka sistem pemilu tidak boleh tidak harus meletakkan kaedah-kaedah tersebut dan memaksa orang dengannya li'ajli, dalam rangka terwujudnya maslahat. Nah, kemudian kita masuk pada fasal yang ketiga, ahkam hukum berkaitan dengan muntakhab, orang yang hendak dipilih. Al-mabahas al-awal, tarsyihul mar'ati, pencalonan perempuan. Di antara hukum berkenaan dengan muntakhab, nama lainnya murasyah, calon, adalah mayat ta'alak, berkaitan dengan hukum pencalonan perempuan yang mencalonkan dirinya sendiri, atau banyak orang mencalonkan perempuan supaya dia tawallam menjabat al-manasib, jabatan kepemimpinan, semacam jadi imamah, ya, semacam menjadi kepala negara atau wizar, menjadi menteri. Dan semacam itu. Dan hukum dalam masalah ini adalah derivat dari hukum menjabatnya seorang perempuan dalam kepemimpinan publik. Yang dimaksud dengan wilayah ammah, mayasmul nadra mutaqallidiha umruddin ila janibi umri dunia, mencakup pandangan orang yang menjabat kedudukan tersebut, umuruddin ila janib umur dunia, di samping ngurusi masalah agama dia juga ngurusi masalah dunia, semacam jabatan khilafah, jabatan sebagai khalifah atau kepala negara, jabatan wizarah, menjadi menteri, wilayatul madzalim, satu lembaga pengaduan ini akan kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat ini dalam struktur pemerintahan di masa silam, ada namanya wilayatul madzalim. Ini fungsinya untuk menerima pengaduan masyarakat akan kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara, atau imarah kekuasaan di memimpin tentara, panglima tentara, atau imaratul aqalim, memimpin negara daerah, gubernur bupati, atau wilayatul hisbah, wilayatul hisbah, hisbah itu hisbah itu polisi pasar. Hisbah itu polisi pasar, dia tugasnya untuk ngecek penyimpangan yang terjadi di pasar. Ya, ada penipuan, ada curang takaran timbangan. Nah, wal qadha atau menjadi hakim. Maka apa masalah ini dibagi menjadi tiga macam tentang hukum mencalonkan perempuan untuk ri'asah ammah, untuk menjadi kepala negara. Kemudian yang kedua, mencalonkan perempuan untuk jabatan publik namun selain kepala negara. Kemudian yang ketiga, mencalonkan perempuan untuk jadi anggota majelis parlemen. Yang matlab al-awwal, mencalonkan perempuan untuk jadi kepala negara. Ikhtalaf al-mu'asirun, ini para orang-orang kontemporer berselisih pendapat tentang hukum perempuan menjabat sebagai kepala negara. Ada dua pendapat. Yang pertama, melarang perempuan menjabat ri'asah ammah, kepala negara. Dan ini adalah madhab al-fuqaha al-mutaqaddimin. Tadi yang dikatakan bersisih mu'asirun. Kalau madhab fuqaha mutaqaddimin, semuanya melarangnya. Dan inilah pendapat mayoritas ulama dan para penulis kontemporer. Pendapat yang kedua, bolehnya perempuan menjabat sebagai kepala negara. Ini pendapat kilah sedikit dari ulama dan para peneliti kontemporer. Nah, alasan pendapat yang pertama yang melarang perempuan menjabat sebagai kepala negara. Yang pertama adalah hadis Abu Bakrah, catatan kaki, beliau adalah Nufay ibn Haris, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahara, terkenal dengan kunyahnya Abu Bakrah. Dan Bakrah artinya adalah tali sumur. Di anau tadalla, karena dia turun dari benteng Taib dengan menggunakan bakrah, dengan menggunakan tali sumur, maka dia diberi kunyah dengan itu. Dia termasuk sahabat yang utama dan ahli fikih, tinggal di Basrah, wafat tahun 51 Hijriah. Beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, sungguh Allah memberikan manfaat kepada aku dengan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, bermanfaat untukku menyikapi perang Jamal. Ba'dama, setelah kitu, hampir-hampir aku bergabung dengan Ashabul Jamal untuk berperang bersama mereka. Qal, lama balagha, tatkala sampai ke telinga Rasulullah SAW bahasanya orang-orang Persia, mallaku alaihim, mengangkat raja atas untuk mengatur mereka, anak perempuan Kisra. Qal, maka Nabi mengatakan, lam yufliha qaumun, tidak akan beruntung sekelompok orang yang menyerahkan urusan mereka imra'atan, kepada perempuan. Diatkan oleh Akhrajahu al-Bukhari. Sisi pendalilan, hadis ini menegaskan tidak adanya al-falah, keberuntungan untuk satu komunitas yang allati tatawallahum imra'atun, yang dipimpin oleh perempuan. Dan tidak adanya keberuntungan adalah bahaya, dan bahaya wajib dijauhi, dan wajib menjauhi semua hal yang mengantarkan kepada bahaya. Dan di hadisnya Nabi menggunakan sighah umum, ni'lan, nafi. Kemudian ada dua nakirah, kaumun dan imro'ah. Kaumun nakirah, imro'ah nakirah, yufidul umum, karena didahului nafi. Maka Nabi mengkabarkan tidak adanya keberuntungan pada setiap komunitas, bukan hanya komunitas Persia saja, namun semua komunitas. Dan imro'atan semua perempuan, tapi tidak batas hanya perempuan kafir atau perempuan tertentu. Namun boleh jadi pendalilan dengan hadis ini disanggah dari beberapa sisi. Boleh jadi ada yang menyanggah dari beberapa sisi. Yang pertama, hadis ini termasuk hadis ahad, sehingga dan hadis ini dalalah isi pesannya itu dhoniyah. Latasulu tidak layak untuk jadi sandaran dalam permasalahan dusturiyah, permasalahan kenegaraan yang memiliki ahamiyah urgensi yang besar. Maka jawaban untuk sanggahan ini bi'annaha, bahasanya sanggahan di atas memuat dua poin. Poin yang pertama, tidak mau berhujah dengan hadis ahad karena dia dianggap dhanni. Yang kedua, mengatakan tidak layaknya hadis ahad lil ihtijaj untuk jadi hujah dalam perkara-perkara kenegaraan. Adapun poin yang pertama, tidak berhujah dengan hadis ahad karena dia dhanni, maka dibantah sebagai berikut. Pembagian ulama untuk hadis ahad antara qat'i dan dhanni, sangkaan kuat, pasti dan sangkaan kuat, bukanlah dalam rangka layak dan tidaknya untuk berdalil. Karena mereka semua sepakat untuk beramal dengan hadis ahad dan menyimpulkan hukum dari hadis ahad, walau kana dhanniyatan, meskipun itu dhanni atau memuat sangkaan kuat. Dan bahkan umat Islam sepakat untuk beramal dengan hadis ahad, sebagaimana ijma ini dikutip oleh sejumlah besar dari para imam. Ibnu Abdul Bahr Al-Maliki mengatakan para ulama sepakat dari kalangan ahli fikih wal asar ahli hadis di semua kota sebatas yang aku ketahui untuk menerima khabarul wahid, hadis ahad atau berita satu orang yang terpercaya dan wajib beramal dengannya. Idza tsabata, jika dia valid, dan jika hadis tersebut tidak dinasakh oleh hadis yang terdalil yang lain berupa riwayat yang lain ataukah ijma. Wa ala hadza, dan berdasarkan pendapat ini, pendapat ini dipegangi oleh semua ahli fikih di semua masa, dari masa sahabat sampai hari ini, illal khawarij, kecuali khawarij dan sekelompok ahli bid'ah syarmadah yang sedikit. Latu'atu khilafan, yang perselisihan mereka itu tidak teranggap dalam perselisihan. Tentang Ibn Abdul Bar Al-Maliki, beliau adalah Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad Ibn Abdul Bar An-Numari Al-Qurtubi. Ini ulama Cordoba, Spanyol. Imam di masanya dalam bidang hadis dan riwayat, dan tidak ada di Spanyol ulama semisal beliau. Di antara buku yang terkenal karya beliau adalah At-Tamhid lima fi Muwatta' minal Ma'ani wal Asanid dan Al-Istihkar lima dhabil ulama'il amsar, dua-duanya adalah sarah untuk kitab Al-Muwatta', Al-Isti'ab dan yang lain. Adapun tidak mau berhujah dengan sunnatul ahad, hadis ahad untuk masalah kenegaraan, maka jawabannya dari beberapa sisi. Yang pertama, taqsimul ahkam wal qawanin, maka pembagian hukum dan undang-undang menjadi qanun am, undang-undang umum dan undang-undang khusus. Kemudian nanti undang-undang umum dibagi menjadi dua, ada duali, ada internasional, ada dakhili, ada internal. Kemudian taksim al-qanun al-am ad-dakhili, undang-undang umum internal terbagi menjadi dusturi, berkenaan dengan pembuatan undang-undang, idari, manajemen, wal mali dan pengaturan anggaran. Maka ini adalah pembagian undang-undang wada'i, buatan manusia, yang merupakan pembagian kontemporer. Tidak boleh mengkaitkan teks Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dan hukum-hukum syar'i dengan pembagian macam-macam undang-undang. Sehingga ini kita tolak minha dari teks hadis Nabi sejumlah hukum yang valid semata-mata karena hukum tersebut termasuk dalam bagian undang-undang tertentu. Padahal semua umat Islam sepakat sepanjang masa generasi masa-masa yang lalu untuk beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memperhatikan pembagian semisal ini. Kemudian yang kedua, para ahli undang-undang hukum positif mereka berselisih untuk tahdid membatasi tema-tema atau topik-topik yang tercakup dalam ad-dustur. Ini bagian dari undang-undang dasar wal maudu'at dan tema-tema yang tercakup di bawahnya. Oleh karena itu, falaisa permasalahan dusturi, permasalahan undang-undang, dustur itu lebih tepat undang-undang dasar. Nanti kalau konun itu undang-undang umum. Bukalah satu perkara yang telah ditentukan dan jelas. Fayalzam, maka konsekuensi dari dilarangnya beramal dengan hadis. Kalau dalam masalah undang-undang dasar, berarti konsekuensinya ayu allaq al-amalu, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikaitkan dengan ala hasabi ma yahtadi ilaihi min ra'yin, dikaitkan dengan ra'yi yang menjadi pendapat para ahli pakar undang-undang pakar hukum positif. Kemudian sisi yang ketiga, permasalahan undang-undang dasar laisa wa sya'nul muhim al-wahid, bukan masalah penting satu-satunya min dimni dari bagian berbagai macam undang-undang dan hukum. Maka apa perbedaan antara menolak sunnah Nabi, hadis Nabi dalam permasalahan undang-undang dasar ataukah menolaknya dalam bab-bab yang lain? Wa ma alladhi yahulu baina qiyami mutsaidin akhar, dan apa yang akan menghalangi munculnya mustahid yang lain yang menegaskan bahasanya hadis Nabi tidak diterima di bab akidah atau bab ibadah atau bab politik atau bab ekonomi. Alasannya karena itu adalah bab-bab yang penting sehingga jadinya wa ayu syai'in saybaqa, maka apakah yang akan tersisa dari hadis Nabi ba'da hadza setelah ini. Kemudian sanggahan yang kedua, bahasanya sunnah dalam hukum berkenaan dengan undang-undang dasar tidaklah dinilai sebagai tasyri'an aman, sebagai hukum yang berlaku umum. Ya'ana tasyri', karena tasyri', karena penentuan hukum dalam aturan undang-undang dasar, tasyri' adalah penentuan hukum yang mempertimbangkan kondisi khusus saat aturan tersebut ditetapkan. Dan ini ikhtalif, berbeda dengan perbedaan zaman dan tempat. Alasannya Al-Qarafi menjelaskan anna matasarafa bi an-nabi, bahasa yang tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'tibar dari sisi bahasanya beliau adalah kepala negara, la yakunu hukman li jamil ummah, itu tidak menjadi hukum bagi semua umat. Bala yatasarafu fi ilal a'immah, namun tidaklah menetapkan aturan padanya kecuali para imam. Dan sunnah dusturiyah itu min hadal bab, dari termasuk bagian dari bab ini. Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang terdapat dalam hadis, meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya itu adalah hukum yang bersifat umum untuk semua umat Islam, namun akharin, pihak yang lain memaknai hadis tersebut alamat tasarrufa bi ar-rasul min waqi'in kauni imaman, adalah tindakan rasul dari realita bahasanya beliau adalah kepala negara. Fal yakunu lahu hukmu tasyri' al-'am, maka hadis Nabi tersebut tidak mengandung hukum yang bersifat umum al-mulzim yang mengikat semua orang. Maka jawaban untuk sanggahan ini beberapa sisi. Yang pertama, kaidah yang disebutkan oleh Al-Qarafi Al-Maliki tatkala membahas tentang tindakan yang muncul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'tibarihi, dengan melihat Rasul sebagai seorang hakim, seorang kepala negara. Wala taj'al, dan kaidah tersebut tidaklah menjadikan semua hukum yang berkenaan dengan kepemimpinan tidak bersifat mengikat. Syattani, satu hal yang berbeda di antara dua poin di atas. Falqarafi, maka Al-Qarafi Al-Maliki yatahaddas, membicarakan tindakan tertentu dari Nabi saudara yang muncul dari kekhususan beliau sebagai seorang kepala negara. Walam ya'ti, dan Imam Qarafi tidaklah ya'ti ilal hukmi mubasyaratan, tidaklah memberikan hukum secara langsung untuk menjadikan semua hukum dalam masalah ini tidak bersifat mengikat dengan semata-mata itu adalah permasalahan undang-undang dasar. Walau kana muradul Qarafi, meskipun seandainya Qarafi itu punya keinginan sama dengan keinginan penganut pendapat ini, lama wujita, tentu tidaklah dijumpai dalam permasalahan perselisihan dan konflik di antara para ulama sebagaimana disebutkan oleh Qarafi beberapa permasalahan hadal khilaf-khilaf ini. Walakana, dan tentu semata-mata satu hukum itu berkenaan dengan masalah kepemimpinan cukup untuk menjadikannya sebagai aturan yang tidak bersifat mengikat. Kemudian jawaban yang kedua, hukum asal yang batal yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aturan yang bersifat mengikat. Ilama, kecuali hal yang terdapat dalil menunjukkan kalau itu adalah tindakan khusus karena beliau adalah kepala negara. Fayakunu mukhtasan fil a'immah, sehingga itu khusus untuk bagi para kepala negara. Maka setiap hukum yang muncul dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ayyi babin, di semua bab, maka itu adalah tasyri', aturan mulzim yang mengikat. Kecuali jika terdapat indikator yang menunjukkan menyelisih hal tersebut, maka kita beramal dengan indikator. Fa kaifa, maka bagaimanakah bima, dengan hadis qaja'atil qarinatu, yang terdapat indikator yang valid menunjukkan kalau itu tasyri', aturan yang bersifat umum. Jawaban yang ketiga, kaidah yang disebutkan oleh Al-Qarafi Al-Maliki innama takunu, hanyalah berlaku untuk permasalahan-permasalahan yang yastabihu, yang rancu. Apakah hadis Nabi itu tablighan, dalam rangka menyampaikan risalah, ataukah tindakan dan putusan seorang kepala negara, dan semata-mata hukum itu berkenaan dengan urusan undang-undang dasar, tidaklah menjadikan perkara tersebut satu hal yang rancu. Walau anna hadal kalam, seandainya perkataan ini, yaitu perkataan Qarafi ini, ja'a, berlaku untuk sejumlah hukum yang berubah dengan perubahan zaman dan tempat disebabkan perubahan kekhasan dan ketentuan-ketentuannya, Au huliqat bi illatin, atau dikaitkan dengan satu illah yang hukum itu hilang dengan hilangnya illah, tentu perkataan qarafi ini adalah perkataan yang diterima. Wa alai berdasarkan hal itu. Fala yasihu, maka tidaklah sah antakuna jamul ahkam ad-dusturiyah, semua hukum berkenaan dengan undang-undang dasar itu dianggap qabil, jenis tindakan Nabi sebagai seorang kepala negara. Sehingga tidaklah sah kita jadikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yufliha qaumun wallau amrum imra'atan min qabil, bagian dari tindakan Nabi alaihi salatu wasallam bil imamah sebagai kepala negara. Kenapa tidak sah? Lima yali, karena alasan sebagai berikut. Pertama, hukum yang dikandung oleh hadis Abu Bakrah qad nassa ibtidaan, sejak awal menegaskan terlarangnya mengangkat perempuan bi uslubin, dengan gaya bahasa yang menunjukkan al-qata', pasti berlaku sekarang dan di masa depan. Wa wasfu man yaf'alu dhalika, dan Nabi labeli orang yang melakukan hal itu dengan tidak mendapatkan keberuntungan, dan keberuntungan adalah satu maslahat yang sabitah, la tataghayyar, maslahat yang permanen yang tidak berubah-ubah. Fala yumkin, maka tidak mungkin kita katakan bahwasanya hukum semacam ini muncul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan beliau sebagai al-hakim, sebagai kepala negara. Karena al-hukmu li syai' al-mustaqbal, hukum untuk sesuatu yang bersifat masa depan tidaklah mungkin ila tasyri'an aman, kecuali hukum yang bersifat umum. Bagaimanakah tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan label tidak beruntung. Wa wasfun li syai', dan ini adalah label terhadap sesuatu dan penjelasan untuk dampaknya. Dan semacam inilah yakunu, tidaklah ada illa fi maqami tasyri', kecuali untuk dalam rangka menetapkan syariat yang bersifat umum, qat'an, tegas, demikianlah maksudnya. Kemudian yang kedua, hadis itu yahmil, memuat bentuk nafi. Sedangkan keputusan kepala negara itu tentu redaksi yang akan dipakai adalah an-nahyu atau al-amru. Keputusan kepala negara itu tentu redaksinya adalah al-amru atau kan an-nahyu, bukan an-nafi. Jangan demikian, lakukan demikian. Wala yumkin, dan tidak mungkin perkataan yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi nafi mahmulun dimaknai kalau itu adalah tasawuf tindakan minhu dari Nabi bi'tibar dengan melihat beliau sebagai imaman, sebagai seorang kepala negara. Yang ketiga, perkataan Nabi di sini datang dalam konteks hadis membicarakan kaum yang lain, buat istingkar dan pengingkaran terhadap apa yang muncul dari mereka, min fi'lin, satu perbuatan yang muncul dari mereka. Wa mislu hada, dan semacam ini tidak sah kita katakan ini tindakan beliau sebagai kepala negara. Kalau tindakan beliau sebagai kepala negara itu ke dalam, itu ke dalam. Maka beliau katakan si fulan saya angkat jadi gubernur di daerah sana, itu ke tindakan putusan kepala negara. Ini si B jadi gubernur di sana, itu putusan kepala negara. Pasukan ini berangkat, pasukan itu mundur, itu putusan kepala negara. Tapi kalau membahas Persi Ya, maka tidak pas dikatakan ini adalah tindakan sebagai kepala negara. Li'annahu hadisun, karena ini pembicaraan tentang kaum yang lain. Wa mislu hada, dan semacam ini tidaklah mungkin ada kecuali tasyri'an, adalah syariat yang bersifat umum untuk umatnya. Kemudian yang keempat, seandainya al-qa'il, orang yang berkata tersebut, mau merenungkan hadis, merenung sedikit saja, niscaya dia akan yakin bahasanya mustahil ayutabaku alihi, tepat baginya kau, tepat baginya kaunuhu tasarufan, ini tindakan bihukmil imamah sebagai kepala negara, sehingga yarji' fihi, maka dalam masalah ini merujuk kepada bagaimanakah pendapat seorang kepala negara. Fahal yukalu, layakkah dikatakan tidak beruntungnya orang yang mengangkat perempuan sebagai kepala negara adalah satu permasalahan yang merujuk kepada kebijakan seorang kepala negara. Falahu, kemudian seorang kepala negara itu punya hak untuk berpandangan mereka beruntung ataukah tidak beruntung. Maka apakah ini tindakan kepala negara? Ini membahas, oh ini beruntung tidak beruntung, ini bukan bukan tindakan kepala negara. Bukan tindakan kepala negara, namun ini tasyri' umum, tasyri' am, hukum syariat yang bersifat umum. Masalah beruntungnya orang dan tidak dalam hidupnya itu bukan urusan kepala negara. Kepala negara sendiri tidak bisa menentukan dia beruntung ataukah tidak. Gimana kemudian dia mau bikin aturan begini-begini orang akan beruntung? Sehingga hadis ini bukanlah hadis yang statusnya putusan Nabi sebagai seorang kepala negara. Ya, maka Al-Qarafi Al-Maliki, Imam Qarafi Al-Maliki memberi penjelasan tentang hadis Nabi itu ada macam-macam perkataan Nabi. Itu ada perkataan Nabi yang statusnya adalah syariat untuk umatnya, dan ada perkataan Nabi yang statusnya adalah tasarruf al-hakim, tindakan seorang kepala negara. Kalau tindakan kepala negara, ya, maka dia tidak bersifat syariat yang bersifat umum, namun nanti berbeda dengan perbedaan kebijakan seorang kepala negara. Ya, mungkin contoh sederhananya, putusan Nabi mengangkat si A sebagai penguasa di daerah sini, daerah situ. Maka perkataan Nabi ini, seandainya ada yang terekam sampai kita, tercatat, maka itu tidak bersifat umum, tidak bersifat umum. Namun ya, ini putusan seorang kepala negara, nanti berbeda dengan perbedaan keputusan. Ini berangkat perang, ini tarik mundur dan seterusnya. Demikian juga Al-Qarafi menyampaikan bahasanya putusan Nabi sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi, itu tidak bersifat umum. Kamu salah, itu tidak bersifat umum. Ini yang Anda yang benar, Anda salah, setelah dicek, itu tidak bersifat umum, tidak menjadi syariat yang bersifat umum. Nah, perkataan Imam Qarafi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang terpengaruh dengan Barat atau cenderung liberal untuk kemudian mendalili, dijadikan sebagai kaedah untuk menolak hadis la yuflih qaumun walau amrahum imra'atan. Kemudian mereka anggap ini putusan Nabi sebagai kepala negara, bukan sebagai seorang rasul. Maka tadi telah disampaikan sanggahan, sanggahannya enggak pas. Nih, kalau itu demikian. Nih. Namun tadi di antara alasannya tadi, putusan kepala negara itu perintah dan larangan, bukan kalimat negasi. Tasarruful hakim, keputusan kepala negara itu intern, tidak kemudian bicarakan orang lain putusan, kecuali itu masalah perang dengan negara lain. Keputusan kepala negara itu tidak mungkin bicarakan kaidah umum tentang keberuntungan dan kesuksesan, karena dia sendiri juga tidak bisa mengatur kesuksesan untuk dirinya sendiri. Namun tadi dari yang kita baca ada faedah penting, bahasanya ya, hukum asal Nabi, perkataan Nabi itu tasri'am. Kemudian kaidah dari Al-Qarafi itu hanya berlaku untuk masail yang yashtabih, permasalahan yang tidak jelas. Tidak jelas apakah ini tasri'am ataukah tasri'am ataukah tidak. Ya, maka nanti akan dicari indikator-indikator untuk menentukan, maka dilakukan studi lebih lanjut untuk hadis semacam ini, untuk menentukan oh ini tasyri' syariat yang bersifat umum ataukah itu adalah tindakan yang bersifat kondisional, temporer, karena beliau sebagai seorang kepala negara. Nah, kemudian sanggahan yang ketiga, hadis tersebut datang dalam sebab khusus. Waqatqil, dan ada yang mengatakan bahasanya hadis itu dimaknai dengan sebab yang khusus dan bukan redaksi yang bersifat umum. Jawaban untuk sanggahan ini, memaknai hadis bahasanya dia adalah kasus tertentu untuk Ratu Persia. Layasnya tidaklah sah untuk mundarijan dimasukkan ke dalam perselisihan para ulama usul fikih fil hamli dalalah ala umumil lafzi, yaitu kesimpulan hukum itu berdasarkan redaksi yang bersifat umum ataukah sebab yang bersifat khusus. Karena para ulama sepakat bahasanya kandungan umum yang ada dalam Quran dan Sunnah tidak boleh dikhususkan untuk person tertentu. Sebagaimana ada nukilan ada nukilan ijma yang disampaikan oleh sejumlah ulama. Ya, Ibn Taimiyah menjelaskan permasalahan ini bijalain dengan gamblang di banyak tempat dalam fatwanya. Yazulu bihi, hilang dengan penjelasan Ibn Taimiyah, maqad yahsulu min labsin, kerancuan yang boleh jadi terjadi dalam memahami kaidah ini. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in kana min asbabi nuzulil ayat makana mujudan fil Arab. Meskipun sebab turunnya ayat, sejumlah ayat itu ada di tengah-tengah orang Arab, maka tidak ada satupun ayat yang khusus untuk sebab tertentu yang ayat itu turun tentangnya dengan sepakat kaum muslimin. Lihat, dengan sepakat kaum muslimin. Wa inama tanaza'u, namun mereka hanyalah berselisih apakah itu khusus untuk nau' macam sebab yang ditanyakan. Adapun ainus sebab lam yakul ahadu minal muslimin. Adapun ainus sebab, sebab tertentu, maka ini tidaklah menjadi pendapat satupun kaum muslimin. Bahasanya ayat talak atau ayat zihar atau ayat li'an atau hukuman had untuk pencuri, awil muharibin atau perampok, atau yang lainnya, itu khusus untuk person tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat. Ya, maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, bedakan dua hal, nau sabab sama ainus sabab. Ya, bedakan antara nau sabab dengan ainus sabab. Ainus sabab sama nau sabab. Ya, kalau ainus sebab itu person misalnya. Ini person misalnya. Misalnya ayat dhihar. Ini ada ayat dhihar. Itu turunnya karena person A, person tertentu. Maka itu ainus sebab. Kemudian ada na'u sebab. Tentu itu pelajaran yang ada pada kasus sejenis. Ini kasus sejenis dengan kasusnya si A. Nah, maka itu ainus sabab. A itu nau sabab. Atau misalnya li'an. Ini misalnya li'an. Maka ainu sebab person tertentu, person A atau person B yang menjadi sebab turunnya ayat li'an. Nau sebab adalah kasus serupa dengan apa yang terjadi pada si A. Maka ini satu hal yang patut dibedakan. Kemudian perlu diketahui ulama berselisih pendapat. Apakah al-ibratu itu bi umumil lafzi ataukah bi khususi sabab? Jumhur ulama al-ibratu bi umumil lafzi. Sedangkan kemudian ada yang berpendapat al-ibratu bi khususi sabab. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ulama yang mengatakan al-ibratu bi khususi sabab itu masuknya di nau'us sabab. Di nau'us sabab. Maka ayat atau hadis itu cuma diberlakukan kepada nau'us sabab. Kemudian nau'us sabab. Tidak ada satupun kaum muslimin yang mengatakan ayat atau hadis itu hanya berlaku untuk ainus sabab. Kalau ainus sabab tidak ada yang berpendapat demikian. Ini tidak ada yang berpendapat demikian. Yang ada adalah pakai redaksinya yang general, sehingga kalau yang general ini boleh jadi betul-betul keluar dari sebab sama sekali. Nanti bisa kemudian betul-betul keluar dari sebab sama sekali. Sehingga kalau yang pakai al-ibratu bi umumil lafzi, maka sebab itu cuma salah satu dari makna ayat. Sebab itu cuma salah satu dari makna ayat. Namun ayat ini juga berlaku untuk yang lain asalkan teksnya tercakup dalam hal itu. Asalkan hal tersebut tercakup dalam teks. Gitu. Sedangkan kalau pakai pendapat yang mengatakan al-ibratu bi khususi sabab, maka itu hanya berlaku makna ayat atau makna hadis hanya berlaku dalam nau sabab. Kasus-kasus yang semisal dengan sebab. Ketika teks redaksi ayatnya jauh lebih luas daripada sebab, maka dia terbatas pada, menurut pendapat tersebut, terbatas pada yang serupa dengan sebab. Yang lainnya tidak boleh. Yang lainnya tidak boleh. Gitu. Maka beliau katakan, falaisa syai'un minal ayati mukhtasan bisababil muayyan. Tidak ada satupun ayat yang hanya khusus untuk sebab tertentu, yaitu ainus sabab alladzi nazala fihi bittifaqil muslimin, dengan sepakat kaum muslimin. Sedangkan orang liberal ketika menolak hadis ini dengan munaqasah thalisah tadi, dia mau ingin membatasi hadis tersebut untuk ainus sabab. Itu cuma untuk ya, ratu Persia saja. Tidak berlaku untuk yang lain. Berarti apa yang dia inginkan? Ainus sabab. Kalau kemudian nausabab, nausabab, maka akan kita katakan hadis ini menunjukkan bahaya perempuan jadi kepala negara. Kepala negara itu nausabab. Sehingga kalau berhenti di nausabab, kalau perempuan jadi bupati atau gubernur tidak masuk, tidak masuk. Maka nanti perbedaan antara al-ibratu bi'umumil lafzi dengan yang pakai kaedah al-ibratu bi khususis sabab dalam pengertian nau sabab itu, nanti bisakah hadis ini dipakai, hadis la yuflih kaumun, bisakah dipakai untuk melarang perempuan jadi gubernur, bupati yang bukan kepala negara, atau menjadi qadhi, menjadi hakim. Kalau kemudian nau sabab itu hanya dimaknai dengan nau sabab, ya cuma berhenti di kepala negara saja, jangan dilebarkan. Jadi qadhi kok masuk di sini? Jadi kades kok masuk di sini? Karena dia tidak satu nau. Dia tidak satu nau dengan sababul wurud. Sababul wurudnya itu contoh. Maka redaksi la yuflih qaumun itu secara redaksi melampaui nau sabab. Secara redaksinya melampaui nau sabab. Maka perselisihan itu cuma dalam masalah nau sabab. Tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian pendapat tentang ainus sabab atau asbab al-muayyan. Wa alaihi. Berdasarkan hal tersebut, maka memaknai hadis ala khusus sebab huna, untuk kekhususan sebab di sini, yakni artinya melarang perempuan untuk menjabat mar'ati, terlarangnya perempuan untuk perempuan itu menjabat ri'asah ammah faqat, kepala negara saja. Itu kalau pakai nau sabab. Kalau mau pakai pendapat kaidah al-ibratu bi khususi lafzi bi khususi sabab, maka itu coba menghasilkan pendapat hadis ini cuma bisa dipakai untuk melarang perempuan untuk menjadi kepala negara faqat saja, duna baqiyati wilayat, dan tidak bisa dipakai untuk melarang kekuasaan-kekuasaan yang lain, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi hakim, jadi ketua pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan sebagainya. Nah, kalau pakai umumul lafzi, maka semua wilayat, duna baqiyati wilayat kama yadulu alaih umumil lafzi, lain hanya dengan umumil lafzi. Kalau umumil lafzi melarang juga baqiyatu wilayat, semua kekuasaan yang bersifat publik. Adapun membatasi hadis itu hanya berlaku untuk anak perempuannya Kisra, sebagaimana pendapat orang-orang liberal, fa huwa min qabili taksisi umumil adillati bisaksil muayyan, maka ini termasuk dalam kategori mengkhususkan dalil yang bersifat umum untuk pesan tertentu. Waqad taqaddam ittifaqul ulama'i 'ala man'ihi. Dan telah lewat penjelasan Taimiyah bahwasanya ulama sepakat melarang hal semacam ini. Kemudian sanggahan yang keempat, realita menyelisihi kandungan hadis. Terbukti perempuan telah menjabat sebagai kepala negara di banyak negeri kontemporer, dan tidaklah terjadi ada mulfalah, ketidakberuntungan, bahkan terjadi al-izdihar, perkembangan di negeri mereka dan autonihim dan negeri mereka. Maka mungkin jawaban untuk sanggahan ini beberapa sisi. Yang pertama, tidak fahamnya seorang muslim illah hukum dalam syariat, atau timbulnya iskal, kebingungan bagi diri seorang muslim untuk berkaitan dengan umum makna syar'i tertentu, tidaklah boleh menjadi sebab untuk membatalkan hukum syar'i secara total. Maka hadis adalah nas qat'i melarang perempuan untuk menjabat sebagai ri'asah ammah, kepala negara. Adapun tidak faham makna tidak beruntung untuk orang-orang yang memberikan jabatan kepada perempuan, tidaklah sah menjadi sandaran untuk menihilkan hukum syar'i. Wa ta'wil dan menta'wil keberuntungan yang terdapat dalam hadis dengan kita katakan itu keberuntungan akhirat, atau kita maknai hadis alal ghalib umumnya, bukan semuanya, itu lebih baik daripada menihilkan beramal dengan hadis secara total. Yes. Sanggahan yang kedua, bahasanya yang tersimpan kholal, kesalahan yang tersimpan dalam masalah ini adalah mengkaitkan keberuntungan dengan salah satu bentuk keberuntungan yang bersifat sempit, semacam yang dimaksud keberuntungan hanya dianggap berkembangnya ekonomi atau semacam itu. Padahal perkembangan ekonomi itu hanyalah juz'un minal falah, bagian dari keberuntungan, bukan keseluruhan keberuntungan. Lebih-lebih lagi mal itibar jika kita memperhatikan bahwasanya keberuntungan ini mencakup keberuntungan sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, tahqiqul mar'atil hakimah, seorang perempuan yang jadi kepala negara, tahqiq bisa mewujudkan beberapa kemenangan, injazat, kemudian keberhasilan, bukalah dalil keberuntungan perempuan tersebut dan keberuntungan bangsanya. Karena semua kepala negara tidak boleh tidak ayuqaddim, harus menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsanya. Mama balagha min ad-dha'fi, selemah apapun kepala negara itu, dia tentu punya keberhasilan. Sejelek apapun kepala negara itu, tentu dia punya keberhasilan. Selemah apapun dan sejelek apapun dia, khasatan terutama di negara yang memiliki kekuatan dan kemampuan sunaiyah, industri dan politik yang besar. Famina tabi'i, maka wajar an ayah hakimin fiha, semua penguasa di negara tersebut labuda pasti mewujudkan kodron satu kadar dari keberhasilan dan kemenangan. Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh jadikan sandaran fil hukmi, untuk menilai beruntung tidaknya satu bangsa. Wa inamal ibratu, namun yang jadi tolak ukur adalah apa yang disuguhkan oleh sang penguasa bagi bangsanya min khairin, berupa kebaikan, dan apa yang dia datangkan bagi bangsanya min syarin, berupa kejelekan, dengan memperhatikan imkaniat, kemampuan, wa maqdarat, dan kemampuannya. Jawaban yang ketiga, insabata, jika jelas khilafu dalik, beda dengan hal itu. Ini persidangan ini beda dengan isi hadis. Dia perempuan memimpin negara, ternyata beda dengan hadis. Maka kita katakan itu kan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.